syarhun ay minan nahyi anhu indal umuril makruhati kal masaibi idza jaro biha al qadaru lima fihi minal isyari bi adami sabri wal asla wal asa ala ma fata mimma la yumkinus tada rakahu istidrakuhu mimma yumkinu istidrak mimma la yumkinu istidrakuhu mimma la yumkinu tada ada alifnya tada rakahu istidrakuhu kalau di saya dalnya di sini gitu iya di kalau ini di dalnya sama enggak tadi enggak sama mas saya berarti fa'il dari yumkin terus fal wajibu at-taslimu li qadari wal qiyamu bil ubudiyati al wajibati wa huwa sabru ala ma asaba al abda mimma yukrihu mimma yakrahu wal imanu bil qadari aslun min usulil imani as-sitati wa dakhala al musannifu rahimallahu ta'ala adata at-ta'rifi ala lawin wa hadhihi fi hadal maqami la tufidu ta'rifan ka nadhairiha li anna al-murada hadal lafdhu kama qala asy-sya'iru ra'aitul walida ibna al-yazidi mubarakan syadidan bi'a'ba'i al-khulafati kahiluhu qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawlillahi ta'ala yakuluna hal lana minal amri min syai kul innal amra kulluhu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yakuluna law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hauna syarfun qalahu ba'dul munafikina yawmal uhudin li khawfihim wa jaza'ihim wa khawarihim qala ibnu ishaq fa hadathani yahya ibnu abbadin ibni abdillah ibni zubairi an abihi an abdillah ibni azubairi qala zubairu laqad ra'aituni ma'ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina istaddal khawfu alaina arsalallahu alaina an-nauma fama minna mir rajulin illa daqnuhu fi sadrihi illa diknuhu fi sadrihi qala fa wallahi inni la asma'u qawla mu'attibin ibni kusyairin ma asma'uhu illa kal hulmi law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna fa hafidtuha an minhu wa fi dhalika anzalallahu azza wa jalla yakuluna law kana lana minal amri syai' ma kutilna hahuna li qawli mu'attibin rahu ibnu abi hatimin baik, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd qala musannifu rahimahullah ta'ala babu maja'a fi law bab keterangan terkait ucapan law seandainya maka dalam syariat kita dilarang untuk mengucapkan seandainya apabila mendapat suatu musibah atau kegagalan kenapa? Karena ucapan tersebut akan membuka pintu setan baik dan seterusnya dari segala macam faedah yang akan disebutkan. Ya, ai minan nahi itu larangan, minan nahi berupa larangan dari mengucapkan seandainya. Anhu dari ucapan lau. Ya. Indal umuri al-makruha ketika mendapatkan perkara-perkara yang tidak disukai. Ya, kal masaibi semisal berbagai musibah idza jara biha al-qadar. Apabila memang ya, telah berlaku ketentuannya takdir telah berlaku. Lima fi minal isyar. Kenapa demikian? Karena itu mengandung berbagai isyar bi adami sabr. Mengandung ketidak adanya kesabaran, ala mafa'wal asa, dan juga ada asa, ya, kesedihan, ala mafata, atas apa yang telah terluput, terlewati. Mimma la yumkin istidraku, dari hal-hal yang tidak mungkin, ya, kalau diterjemahkan bebas, terulang kembali, bisa didapatkan kembali. Fal wajibu litaslim, fal wajibu at-taslim lil qadar. Maka yang wajib ialah berserah diri atas takdir, wal qiyam bil ubudiyati wal wajibah, dan melakukan, ya, peribadatan yang wajib, wa huwa as-sabru ala ma asaba al-abda mimma yakrah, yaitu bersabar atas apa yang menimpa seorang hamba dari hal-hal yang tidak dia sukai. Wal imanu bil qadar, dan beriman pada takdir, aslun min usulil iman as-sittah, merupakan salah satu, ya, landasan dari landasan iman yang enam, atau salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Wa adkhala musannifu, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala memasukkan rahimahullah taala ada ta'rif ala law. Ya, beliau memasukkan perangkat ta'rif yaitu alif lam pada al-law, ya. Kan law wajib begitu, tapi dimasukkan al-law. Kenapa? Wa hadhihi fi hadzal maqam la tufidu ta'rifan. Namun walaupun demikian, seperti ini law-nya itu enggak jadi ma'rifah walaupun dikasih al. Ya, enggak jadi ma'rifah. Taibar kalau pik. Ya, karena dhairiha, seperti yang padanannya, dia enggak bisa jadi ma'rifah begitu. Karena dia tetap nakirah. Li'annal murada huna al-labdu. Ya, karena yang dimaksud di sini adalah sekedar lafaz aja. Sebagaimana penyair mengatakan, ra'aitul walida bin Yazidi mubarakan. Ya. Mubarakan al-baita. Ada di situ al-baita syadidan bi ayyil khilafati ka ahlihu kahiluhu. Aku melihat Walid bin Ali Yazid, ya, mubarakan sebagai orang yang diberkahi. Ya, al-baita syadida bi ayyat bi abail khilafati kahiluhu. Orang yang keras dengan beban-beban pemerintahan di kahilnya, di pundaknya. Taibar kalau begitu. Nah, lihat di situ wahadal bait. Wahadal bait, ya, ini apa namanya? Bait ini mirip dari Mayyadah, namanya Ramah Ibnu Abrad Ibnu Sauban. Ya. Taib. Yang dia memuji Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik Marwan. Naam. Qala al-musannif. Kemudian musannif mengatakan, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, yaquluna law kana lana minal amri syai'. Mereka mengatakan, orang-orang munafik, seandainya kita memiliki sesuatu hal hak campur, ya, dalam urusan ini, ma kutilna hahuna, tentu kita tidak akan dikalahkan di sini, ya, dan kita tidak akan terburu di sini. Nah, ini orang munafik memprovokasi kaum muslimin setelah perang Uhud yang baru saja menderita kekalahan. Ya. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, kata beliau, ya, qala ba'dul munafikin yauma Uhudin li khaufihim wa jazaihim wa khawarihim. Qalahu ba'dul munafikin. Ini dikatakan oleh orang-orang munafik pada perang Uhud karena ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, dan karena kelemahan mereka. Ibnu Ishaq mengatakan haddatsani Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair telah menceritakan sebuah hadis pada kami dari bapaknya, dari Abdullah bin Zubair. Ia mengatakan, Zubair mengatakan, laqad ra'aituni ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinastaddal khaufu alaina arsalallahu alaina annauma. Sungguh aku telah mendapati diriku bersama Rasulullah SAW ketika rasa takut telah menimpa kami dengan sangat kuat, Allah mengirimkan tidur kepada kami. Ya, Allah mengirimkan tidur. Fama minna rajulun illa dziknuhu fi sadri. Dan tidak ada seorang pun di antara kami melainkan dziknuhu, apa, dagunya berada di dadanya. Ya. Kemudian jadi tertidur begini semua. Apa namanya dagunya tidak ada, tertidur semua. Pas hari kalau suka jumatan biasa. Fa wallahi inni la asma'u qawla Mu'attib ibn Qusair. Dan sungguh aku telah mendengar ucapan Mu'attib bin Qusair. Ya. Ma asma'uhu illa kal hulmi, yang aku tidak memiliki, tidak mendengarnya melainkan bagaikan mimpi. Ya. Dia mengatakan laukana ma lana minal amri syai' ma kutilna hauna fa hafidtuha minhu. Yang ia mengatakan andaikan kita memiliki suatu hak campur dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan terkalahkan dan ia tidak akan terbunuh di sini di perang Uhud. Ya. Dan saya hafal itu ucapan itu dari dia. Wa bidzalika anzalallahu, yang dengan demikian Allah firmankan menjawab ucapan ya si Mu'attib bin Qusair tadi. Yaqulun, kata Allah, mereka orang-orang munafik mengatakan laukana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan seandainya kami memiliki hak ya untuk memberikan saran dan seterusnya di ini, tentu kita tidak akan dikalahkan di sini. Di qauli Mu'attib, ya, jawaban atas ucapan Mu'attib bin Qusair wahu ibn Abi Hatim. Nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, qala Allahu qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, ay hadza qadarun muqaddarun minallahi azza wa jalla wa hukmun hatmun lazimin hatmun lazimun la mahida anhu wala manaso minhu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Syarhun qala al-imadu benu kathirin alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu, ay law sami'u min masyuratina alaihim bil qu'udi wa adamil khuruji ma qutilu ma'a man qutila. Qala Allah ta'ala qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin, ay idza kana al qu'udu yaslamu bihi asy-syakhsu minal qatli wal mauti fayan bagi lakum alla tamutu wal mautu labudda atin ilaikum law kuntum fi burujin musyayyadatin fadfa'u an anfusikum al mauta in kuntum sadiqin. Qala mujahidun an Jabir ibn Abdullah nazalat hadhil ayatu fi Abdullah ibn Ubay. Ubay dong. Ubay. Pentalan munafik. Ya'ni annahu huwalladzina qala dzalika. Alladzi bukan alladzi. Oh iya. Huwalladzi qala dzalika. Ay barakallahu fik. Qala al-musannifu qala ta'ala. Allah ta'ala berfirman, qul law kuntum fi buyutikum. Nah, dijawab oleh Allah ketika orang-orang munafik ini mengatakan tukan, nah kurang lebih gitu. Tukan. Nah, apa coba kalahkan di Uhud? Coba dengerin kita ngomong, udah enggak usah perang di sini aja. Nah, gitu. Ya, itu pengembos Murjifun. Sama seperti orang-orang yang mengembos jihad Palestina saat ini. Mengembos hari Sabtu kemarin siapa? Rame-rame kan Sabtu kemarin di mana? Kedutaan. Ya, kalau ada yang ngebosin, tukan, nah, jadi mati kan. Enggak, itu jadi macet jalanan gitu. Lagi bahas apa ini? Iya, tentang itu. Palestina, tentang Palestina. Kita lagi bahas itu, bukan bahas yang lain dulu. Kok jadi bahas macet? Enggak, law, tentang law itu. Taib, mana lagi tadi? Law kuntum fi buyutikum, katakanlah Seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan, yang kutiba, yang telah dicatat bahwa dia akan mati, terbunuh, ya dia pasti la barazal ladina. Ya, la baraza, tentu dia akan keluar. Ya, dia akan ditakdirkan, dia ditakdir mati, dia keluar ke ya, ila madajihim, ke tempat terbunuh. Ada qadarun, inilah takdir, muqaddarun, yang telah ditakdirkan min Allah, dari Allah Azza wa Jalla. Ya, wa hukmun lazimun, inilah hukum yang lazim, yang hatmun, yang pasti, lazimun, pasti terjadi, yang harus. La mahida anhu, yang enggak bisa dihindari lagi. Ya. La manasa minhu, yang enggak bisa kabur dari situ, udah. Enggak bisa menghindar. Qala musannif wa qawluhu alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ya. Dan orang-orang yang mengatakan kepada saudara mereka, dan mereka qa'adu, mereka qu'ud, mereka enggak ikut perang. Mereka mengatakan, ya, andaikan mereka mengikuti saran kita, tentu mereka tidak terbunuh, udah jangan perang. Ya. Qala al-Imam Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ayat yang tadi maksudnya apa? Maksudnya ayat law sami'u man masyuratina. Min masyuratina. Seandainya mereka mendengarkan saran-saran kami. Alaihim pada mereka. Bil qu'ud, udah duduk aja. Wa ada bil khurus, enggak usah keluar, ikut perang. Ma qutilu ma aman qutila. Tentu mereka tidak akan terbunuh bersama orang yang terbunuh. Allah Ta'ala berfirman, Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadikin. Kata Allah, ya, kalau begitu tolaklah kematian itu dari kalian jika kalian orang-orang yang benar. Ya, ai idza kana al-qu'ud yaslamu bihi asy-syakhs min al-qatl wal maut. Ya. Yaitu apabila duduk enggak ikut perang itu bisa, seseorang bisa selamat dari kematian, dari terbunuh. Kalau memang duduk aja bisa selamat. Bayan bagi lakum alla tamutu, tentu kalian ya apa namanya selamat itu, tidak terbunuh kalau begitu. Maka soyogianya kalian tidak mati kan begitu. Wal maut ternyata la budda atin ilaikum, ternyata kematian pasti datang pada kalian. Walaupun tu fi burujin musayyadah, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, yang menjulang tinggi. Ya. Wa fadfa'u, coba tolaklah an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Tolaklah kematian tersebut. Jika kalian berada jujur benar. Qala Mujahidun, Mujahid mengatakan an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, nazalat hadil ayatu, ayat ini turun fi Abdullah bin Ubay, terkait Abdullah bin Ubay. Ya, yakni annahu huwal ladzi qala dzalik. Dialah yang mengatakan demikian. Nah. Baik, faddal. Pak Ahmad. Bismillah. Qala Syarif rahimahullah taala wa akhrajal Baihaqi an Anas anna Aba Thalhah qala khashayna an nu'asu wa nahnu fi masafina yauma Uhudin faja'ala sayfi yasqutu. Itu khashayna an nu'asu, khashayna. Bukan khashayna. Jadi nu'asnya itu fa'il dari khashayna. Nahnya maf'ulun bih. Ya, tafadhal. Anna Aba Thalhah qala khashiyana an nu'asu wa nahnu fi musafina masafina yauma Uhudin aja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhadahu ayasqutu wa akhadahu qala wa ta'ifatul ukhra al munafiquna laysa laha hum illa anfusahum ajbanu qaumin wa ar'ahu wa ar'abuhu wa akhladahu wa akhladahu lil haqqi yadhunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyyati innama hum ahlu raibin wa shakkin billahi azza wa jalla qawluhu qad ahammathum anfusuhum yani la yakhshahum an nu'asu minal qalqi qalaq minal qalaqi wal juz wal jaz'i wal khaufi yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyati. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala lama dzukira ma waqa'a min Abdullah ibn Ubay. Bukan dzukira, Pak, zakara. Oh, zakara ya. Lama zakara ma waqa'a min Abdullah ibn Ubay fi ghazwati Uhudin qala falamma in khazala falamma in khazala yawma Uhudin wa qala yad'u apa itu ra'yi wa ra'yahu wa ra'yuhu wa ra'yahu wa ra'yahu wa ya'khudhu bi ra'yi al-asibyani aw kama qala in khazala ma'ahu khalqun katsirun kana katsirun minhum lam yunafiq qabla dhalika wa ulaika kanu muslimina wa kana ma'ahum imanun wa dhaw'ul ladhi daraballahu bihil masala falaw matu qabla al-mihnati wan nifaqi matu 'alal islami falam yakunu minal mu'minina haqqan alladhina umduhinu fasabatu wala minal munafiqina haqqan alladhina irtaddu anil imani bil mihnati. Nah. Dari mana Pak Ahmad baca? Dari wa akhraja. Akhraja al Baihaqi. Nah, al Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat dari Anas. Ya. Anna Abu Talha taqala wasiyana nu'as. Abu Talha mengatakan kami terserang rasa kantuk. Wa nahnu fi masaffina yauma Uhud. Sedangkan kami tetap berada di masaf. Waalaikumsalam. Masaf itu berada di barisan pada hari Uhud. Ya. Yaum Uhud. Fa ja'ala sifi yasqutu min yadi wa akhudhuhu wa yasqutu wa akhudhuhu. Ya. Nah, itu berkali-kali pedangku jatuh. Terus akhudhuhu, aku ngambil lagi, lalu jatuh lagi, wa akhudhuhu, aku ambil lagi. Qala at-ta'ifah al-ukhra. Ya. Kelompok lain, maksudnya di sini munafik. Ya, kalau Taifatul Ukhra munafikun mengatakan, ini munafik ini ikut jihad tapi gerecokin. Murjifun, pengembos jihad justru. Ya. Laisa lahum hammun illa anfusahum. Kata mereka. Ya, mereka enggak punya urusan lain kecuali kepentingan diri dia aja tuh, mau tidur-tidur aja tuh. Nah. Ya, akhirnya mereka mengucapkan ini. Ya, jadi mereka orang-orang munafik ini ngeledek sahabat bukan cuma dari kisah perang Tabuk ya, yang sehingga turun ayat kul abillahi, tapi dari sini mereka mengatakan ya ajbanu qaumin wa arabuhu wa akhdhuluhu lil haq. Tuh sudah ngeledek ya, ajbanu qaumin, kaum yang paling pengecut ya, kemudian arabuhu wa akhdhuluhu lil haq ya, kemudian paling penakut ya, dan paling hina atau paling tega membiarkan kebenaran terkalahkan gitu. Ya dunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Kemudian Allah sanggah dan mereka tidak benar terhadap Allah dalam dugaan mereka seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Innama huwa ahlu raibin wa syakkin billahi azza wajalla. Ya. Dan mereka itu ya, hanyalah orang-orang yang ragu, bimbang terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu wa qad ahammathum anfusuhum. Ya, dan segolongan dari mereka telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Ya'ni la yakhshahum an-nu'as minal qalaq. Nah, yang seperti ini golongan munafik yang ini enggak diberikan rasa kantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ditimpa kecemasan. Ya, mereka tidak diserang, tidak mendapatkan rasa kantuk ya, minal qalaq. Kenapa? Karena keresahan. Wal jazak, karena kecemasan. Wal khauf, karena ketakutan. Ya dununa billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Nah, sebagaimana firman Allah yang tadi. Ya, qala Syekhul Islam lamma dzakara ma waqa'a min Abdullah ibn Ubay fi ghazwati Uhud. Syekhul Islam menyatakan ya, tatkala beliau menyebutkan apa yang boleh juga madzukira ya. Tadi Pak Ahmad bacanya apa? Ya, dzukira. Madzukira. Ya, boleh juga. Ya. Tatkala disebutkan apa yang telah terjadi pada Abdullah bin Ubay, gembong munafik, fi ghazwati Uhud, pada perang Uhud. Ya qala falamma in khazala yaum Uhud. Ya, ia mengatakan. Ya. Ketika ia memisahkan diri dari perang Uhud qala yadu yada'u ra'yi wa ra'yah. Ya. Yada, yada di sini domirnya domir huwa maksudnya kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia meninggalkan pendapatku karena usulannya Ubay Abdullah bin Ubay untuk udah enggak usah ikut jihad. Ya, udah duduk-duduk aja di rumah. Wa ra'yah. Ya udah kalau begitu, kalau dia meninggalkan pendapatku dan pendapatnya, ya. Wa ya'khudhu bi ra'yi sibyani dan malah mengambil pendapat anak-anak, tuh ngeledek lagi tuh dia. Nah, ngeledek para sahabat. Kama qala dzalik sebagaimana yang ia katakan, in khazala ma'ahu khalqun katsirun. Akhirnya banyak orang yang memisahkan diri bersama dia. Ini pengembos dia itu. Ya, pengembos. Maka orang-orang yang gembosin jihad itu salafnya munafik. Ya. Kana katsirun minhum lam yunafik qabla dzalik. Banyak dari kalangan teman-temannya Abdullah bin Ubay yang dulu sebelumnya enggak munafik. Sebelum itu. Wa ulaika kanu muslimin. Sebelumnya muslimin. Wa kana ma'hum imanun. Ya, dan sebelumnya mereka memiliki iman. Wa huwa da'ul ladzi daraballahu bihi al-masal, yaitu cahaya yang Allah jadikan perumpamaan. Falau matu qabla al-mihnah wan nifaq matu 'ala al-islam. Seandainya mereka mati sebelum adanya ujian, adanya kemunafikan, tentu mereka mati di atas Islam. Lam yakunu minal mu'minina haqqan. Namun mereka tidak menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Alladzina tu'inu fatabatu 'alal iman, orang yang diuji kemudian dia kokoh di atas keimanan, wala minal munafikin haqqan, dan juga bukan termasuk dari kalangan munafik yang hak, alladzina irtaddu 'anil imani bil mihnah, yang mereka hakikatnya telah murtad dari keimanan karena adanya ujian-ujian tadi. Wa hadha halu katsirin minal muslimin fi zamanina. Sampai sini? Ya. Anam, tafadhal. Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala wa hadha khalu katsirin minal muslimina fi zamanina aw aktsarihim idza tulu bil mihnati allati yatadu'u fiha ahlul imani yanqusu imanuhum katsiran wa yunafiqu katsirun minhum wa minhum man yuthiru Ar-riddata idha kana aduwu ghaliban. Wa qad ra'ayna min hadha wa ra'a ghayrona min hadha ma fihi ibaratun. Wa idha kanat al-afiyatu aw kana al-muslimuna zahirina ala aduwihim kanu muslimina wa hum mu'minuna birrusuli batinan wa dhahiran lakin imanan la yasbutu ala al-mihnati wa lihada yaksuru fi haula'i tarkul faraidi wa intihaku al-muharimu wa haula'i minal ladzina qalu aminan faqila lahum amanna wa qila lahum qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulil imanu fi qulubikum ay al imanu mutlaqu alladhi ahluhu humul mu'minuna haqqan fa inna hadha huwa al imanu idha utliqa fi kitabillahi ta'ala kama dala alayhi al kitabu was sunnatu falam yakhsul lahum raiba indal mihni allati indal mihan mihan jama' tadi indal mihani allati tuqaqilu al imanu fil qulubi intaha baik. Yang mana si Marwan baca tadi? Wahada halu kathir minal muslimin. Itulah kebanyakan kondisi keadaan kaum muslimin di zaman ini, di zaman kita sekarang, di zaman Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Wa aksarihim, dan mayoritasnya demikian. Idab tulu bil mihnah, apabila mereka diuji dengan sebuah ujian, dengan sebuah cobaan, ya, allati yatada'da'u fiha ahlul iman, ya, yang yatada'da' itu menggoncangkan, ya, yang orang-orang beriman goncang dengan ujian tersebut, yan kusu imanuhum katsira, maka iman mereka menjadi berkurang, kebanyakan itu demikian. Wa yunafiqu katsirun minhum, dan kebanyakan dari mereka akhirnya berbuat nifaq, berbuat munafik. Wa minhum man yudhiru riddatah, bahkan di antara mereka ada yang menampakkan kemurtadan. Idza kana al-adu ghaliban, idza kana al-adu ghaliban, kalau memang musuhnya itu mendominasi. Wa qad ra'aina ra'ya wa ra'a ghairuna, dan kita dan orang lain pun juga telah melihat, ya, min hada ma fihi ibratun, ya, baik, adanya suatu pelajaran yang terkandung di dalamnya dari peristiwa ini. Wa idza kanatil afiyatu aw kana al muslimuna dhahirina ala aduwihim kanu muslimin, jika kemenangan ada di tangan kaum muslimin, mereka beriman, ya, mereka bersama kaum muslimin. Nah, ini hum mu'minuna bi rusul batinan wa zahiran, mereka berimanlah kepada rasul lahir batin, ya, walakin imanan la yasbutu 'alal mihnah, namun keimanan yang tidak teguh, tidak tegak, tidak kokoh di atas sebelumnya adanya ujian, gitu. Oleh hada yaktsuru fiha ulai tarkul fara'id, oleh karena itu banyak dari antara mereka yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, wantihakul maharim, ya, dan malah melakukan berbagai hal-hal yang diharamkan. Wa haula'i minal ladzina qalu amanna, dan mereka yang mengatakan kami telah beriman, faqila lahum, maka dikatakan pada mereka, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, katakanlah pada mereka kalian belum beriman, namun ucapkanlah kami baru berislam. Lama yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum masuk di kalbu kalian. Ai al-iman al-mutlaq allati ahluhu humul mu'minuna haqqan, belum masuk keimanan pada kalbu kalian, itu keimanan yang mutlak yang dengannya seseorang menjadi ke orang-orang yang beriman dengan benar. Fa inna hadha wal iman idza utliqa fi kitabillahi azza wajal kama dalla alaihi kitabu wa sunnah. Ya. Dan inilah iman, ya, yang apabila telah disebutkan, ya, secara mutlak disematkan di Al-Qur'an dan sunnah, ya, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Falam yahsulahum raibun, tidak ada, ya, terwujud kebimbangan dari mereka. Indal mihan, ketika terjadi berbagai musibah, allati tuqalqilu al-imana fil qulub, ya, yang dapat menggerakkan iman dalam qalbu. Nah, fadhal. Tsumma qala asy-syarihu rahimahullahu taala qawluhu wa qad ra'aina min hadza ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة ما فيه عبرة قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره والله المستعان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص الحديث. اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب والمسبب ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى ففعل السبب سنة والتوكل على الله توحيد فإذا جمع بينهما أحسن الله إليكم فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله نعم وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك dari mana? Oh ya, sebelumnya ya. Ya. Wa qawlu wa qad ra'ayna wa ra'a ghayruna min hadha ma fihi ibrah. Ya, dari sini kita dan selain kita melihat ada pelajaran, ada ibrah yang terkandung di dalamnya. Qultu aku katakan kata Syekh, ya, nahnu kadzalik, kita juga demikian. Ra'ayna min dzalika ma fihi ibrah. Kita juga melihat ada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Inda ghalabatil adu. Ketika musuh menang, ya, di perang Uhud, min i'anatihim al-adwa 'alal muslimin. Mereka orang-orang munafik berbalik malah menolong musuh mal 'alal muslimin untuk melawan kaum muslimin. Wa ta'ni fid din. Ya. Ya, dan juga nanti mereka itu yang mentokan agama ini. Ya. Yang menikam balik agama ini. Wa idharil adawati wa syamatah, dan mereka betul-betul, ya, ta'an itu juga bisa menghujat, ya. Ya, mereka betul-betul idhar, menampakkan permusuhan dan syata dan syamatah, cacian wa badlul juddi, ya, dan mengerahkan kemampuan fi ifa, ya, fi itfa'in nuril Islam, untuk memadamkan cahaya Islam. Wa dahabi ahli, ya, dan menghilangkan pemeluk Islam, wiri darik dan yang lainnya, mimma yatulu dzikruk, dari hal-hal yang kalau disebutkan sangat panjang. Wallahu musta'an. Ya. Kemudian dalam sahih sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan, ihris 'ala ma yanfa'uk. Ya, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah atas hal yang memberikan manfaat untukmu, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jazan. Ya. Dan janganlah engkau bersikap lemah. Wa in asabaka syai', apabila ada suatu hal menimpa engkau, fala taqul, jangan kau ucapkan, lau anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza, seandainya aku melakukan begini tentu akan terjadi begitu. Lakin qul, namun ucapkanlah, ya, qadarullah wa ma syafa'an, ya, takdir Allah ini semua, dan Allah, dan apa yang Allah kehendaki Allah telah lakukan. Fa inna lau, karena ucapan seandainya, taftahu amala syaitan, benar-benar membuka pintu amal setan. Ya. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ikhtasara musannif meringkas hadal hadis ini, wa tamamuhu, dan fullnya, lengkapnya dari Nabi SAW, al-mu'min qawi khairun min wa habbu ilallah minal mu'mini ad-da'if. Mu'min yang kuat lebih dicintai dan disukai Allah, ya, daripada mu'min yang lemah. Wa fi kullin khairun. Namun masing-masing dari mu'min yang lemah maupun yang kuat ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, dan seterusnya hadisnya itu. Ai fi ma'asyika wa ma'adik. Ya, bersemangatlah atas hal yang memberikan manfaat untukmu, itu dalam urusan dunia dan akhirat. Wal murad al hirs ala fi'lil asbab allati tanfa'u al abda fi dunya. Ya, maksudnya ialah, ya, bersemangatlah di sini untuk melakukan berbagai sebab yang dengannya seorang mendapat itu memberikan manfaat kepada seseorang di dunia wa ukhrah dan di akhiratnya. Mimma syara'allahu ta'ala lana li ibadi, dari hal-hal yang Allah syariatkan kepada para hamba-hambanya, minal asbab, dari berbagai sebab-sebab, al-wajibah yang wajib, wal mustahabah wal mubah, yang mustajab, yang mustahab, yang sunnah maupun yang mubah. Wa yakunul abdu fi halihi fi hali fi'lihi al-musabbaba musta'inan billahi wahdahu duna kulli masiwa. Ya. Maka dengan demikian seorang hamba fi hali fi'lihi al-musabbaba, ketika dia melakukan sebab, ya, di saat dia melakukan sebab, melakukan usaha di sini, musta'inan billah, ya, ia pun meminta pertolongan kepada Allah. Masiwa, bukan kepada selain Allah. Liyatimma lahu sababuhu wa yanfa'uhu. Ya, supaya sebab itu dapat sempurna dan bermanfaat untuk. Wa yakunu i'timadu 'ala Allah Ta'ala bidzalik. Berarti dengan demikian ia betul-betul bersandar pada Allah dalam hal ini. Ya. Dia betul-betul bersandar. Li'annahu Ta'ala huwal ladzi khalaqa sabab wal musabbab. Karena Allah yang menjadikan, yang menciptakan sebab dan akibat. Wala yanfa'u sababun illa idza nafa'a Allah bih. Ya, sebab tidaklah bisa mendatangkan manfaat kecuali apa yang Allah jadikan hal tersebut manfaat. Fa yakunu i'timaduhu fi fi'lis sabab 'ala Allah Ta'ala. Maka jadilah bersandarnya dia kepada perbuatan sebab itu sandarannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fi'lus sabab sunnatun, dan melakukan sebab sunnah. Ya, wa tawakkul 'ala Allah tauhidun. Sementara bertauhid pada Allah itulah tauhid yang wajib. Wa idza jama'a, apabila seorang hamba menggabungkan bainahuma, antara keduanya, tammalahu muraduhu, maka sempurnalah apa yang diinginkannya bi idznillah, dengan izin Allah. Taib subhanakallahumma bihamdik, syadullah ila anta subhanak. Lanjut ke tahdzib, ya. Sampai mana tahdzib?